jantungku berdetak lebih kencang seperti kenderaan mau perang. Setiap ada kamu mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Setiap ada kamu otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Aku sedang ingin bercinta denganmu, mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta denganmu, mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Setiap ada kamu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang seperti kendaraan memerang. Setiap ada kamu, mengapa darah ini mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak